إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، الحمد لله kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita syarah Salafatul Usul yang kemarin sampai kepada qaulul muallif war rabbu huwal ma'bud. Ya. Baik, qala al muallif rahimahullahu taala war rabbu huwal ma'bud. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اليوم أتكلم الرب هو المعبود، artinya Rabb itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini masih ada sambungan dengan ayat sebelumnya, ya, fa'idha kilalata menrobuk dan seterusnya. Rabb yang dimaksud di sini adalah al-ma'bud, ya, ma'ma'buduka. Jadi maksud dari pertanyaan dalam kubur menrobuk itu ma'ma'buduka, siapa yang kau ibadahi. Karena ini yang membedakan antara mukmin muslim dengan musyrik kafir. Ya, yang membedakan antara mukmin dengan kafir atau muwahhid dengan musyrik adalah masalah ubudiyah. Ya, yang satu mengimani Allah, mereka semuanya mengimani Allah sebagai al-Khaliq al-Malik, al-Mudabbir, al-Raziq. Tapi tidak semuanya mengimani Allah sebagai al-ma'bud haqqan, yang diibadahi dengan hak. Ya. Dari bahwasanya pengertian Rabb itu juga terkadang bimakna ilah atau ma'bud adalah ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya, ibadahilah rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dalil bahwasanya Allah Ar-Rabb itu merupakan satu-satunya yang pantas untuk diibadahi adalah firman Allah tadi. Ya. Dan firman ini, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Semua bani Adam terkena perintah ini. Ya. Dan ayat ini juga sekaligus menjelaskan mengapa kok hanya Allah yang pantas diibadahi. Yaitu karena alladzi khalaqakum. Itu alasannya. Kenapa kok kita suruh ibadah kepada Allah? Alladzi khalaqakum. Karena Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya. Walladzina qala'atakum alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Alasan berikutnya, karena dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, wasama'a bina'a, dan langit sebagai bangunan. Cukup sampai di situ? Enggak. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah juga menurunkan, hanya Allah yang menurunkan angin, air dari langit, yang dengan air itu Allah juga mengeluarkan minat samarat, buah-buahan, rizqan, ya, sebagai rezeki bagi kalian. Kalau itu semua adalah berangkat dari kekuasaan Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kamu jadikan tandingan bagi Allah. Jangan kamu punya keyakinan Allah ini ada yang bisa menandingi, padahal kalian tahu enggak ada yang bisa menandingi. Jadi jangan kalian menjadikan zat yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, menurunkan air dari langit, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Jangan kalian jadikan ada sesuatu yang setara dengannya, walaupun hanya dari satu sisi saja. Ya, satu sisi menganggap ada yang berhak diibadahi selain Allah, atau ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al khaliq li hadhihi al asya' huwa al mustahiq lil ibadah. Pencipta dari semua yang disebutkan tadi, ya, kalian, orang tua kalian, bumi, langit, hujan, tanaman adalah yang pantas untuk diibadahi. Ibnu Katsir kita semua mengenal, ya, seorang mufassir, muhaddis dan juga sejarawan yang wafat tahun 774 Hijriah. Dia merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Asal usulnya dari suku Quraisy dan salah seorang murid dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Nah, setelah al-muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan dalil tentang kemahaesaan Allah dalam hal ibadah, maka sebagai suatu konsekuensi beliau harus menyebutkan atau menjelaskan ibadah itu seperti apa sih contohnya. Karena tanpa kita memahami bentuk-bentuk ibadah, maka pembahasan ini tidak akan jelas. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha. Jenis-jenis macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, di antaranya mithlul Islam wal iman. Islam, masuk Islam itu ibadah. Beriman juga ibadah. Karena masuk Islam itu diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Beriman juga diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi ibadah adalah semua yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, nampak atau tersembunyi. Semua yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah itu masuk dalam pengertian ibadah. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, dan ketiga hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang insyaallah antum semua pernah mendengar hadis ini. Al-Islam itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, rukun-rukun Islam itulah yang dimaksud dengan Islam. Ini Islam yang sifatnya khusus. Islam itu ada dua macam, ada dua makna. Islam am dan Islam khas. Islam am itu adalah tauhid. Dan ini yang menjadi agamanya para nabi semuanya. Ya. Idqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Itu perkataan Nabi Ibrahim, aku Islam, artinya aku pasrah kepada Allah. Istislam. Makna umum dari Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Makna dari Islam adalah pasrah kepada Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan tunduk kepada perintah Allah. Pasrah tapi juga tunduk, ya. Meyakini Allah sebagai satu-satunya yang pantas diibadahi tanpa diiringi dengan ketundukan belum dianggap muslim. Contohnya, enggak sholat ini masih ada khilaf. Yang jelas-jelas peristiwa yang jelas-jelas mengarah bahwasanya meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi tanpa dibarengi dengan ketundukan terhadap perintah Allah, itu menjadikan yang bersangkutan ini menjadi kafir. Contohnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati ini apa namanya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kafirnya iblis itu bukan karena syirik. Enggak. Iblis enggak mau syirik. Iblis tidak dikafirkan gara-gara syirik, enggak. Tapi gara-gara tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Jadi yang namanya Islam, yang lawannya kafir itu salah satu pengertiannya adalah istislam. Istislam bimana? Pasrah untuk apa? Untuk hanya mengabdi, menghambakan diri, mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Artinya secara i'tiqad dia meyakini itu. Dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tunduk wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tidak cukup hanya dua hal. Harus ada yang ketiga. Al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ini satu kesatuan ini. Ketiga-tiganya ini yang disebut Islam. Meyakini Allah sebagai satu-satunya yang pantas diibadahi saja tidak cukup. Ditambah tunduk kepada Allah juga tidak cukup. Kalau tidak dibarengi dengan bara'ah minasyirk. Berlepas diri. Memusuhi. Anti. Membenci terhadap semua bentuk kemusyrikan dan pelaku-pelakunya juga. Dibenci pelakunya selama mereka melakukan itu. Perbuatan dan pelakunya dimusuhi dan dibenci. Ini paket. Antum gak bisa beli sebagian. Gak dijual. Beli-beli semua. Beli sebagian gak terima. Karena Allah gak butuh ada yang beli. Kita yang butuh untuk beli. Dan Allah tidak akan menjual kecuali kalau satu paket. Dalilnya apa? Banyak. Tadi salah satunya adalah kisahnya iblis. Adapun dalil untuk yang syarat pertama dan syarat yang ketiga dari pengertian Islam itu adalah la ilaha illallah. La ilaha ini nafi. وراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. Ini semuanya adalah mengkhususkan ibadah kepada Allah plus dibarengi dengan kufur kepada semua yang diibadahi selain Allah. Barak, melepas diri. Itu pengertian Islam yang sifatnya am, yang merupakan dinnya para nabi. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, agamanya Nabi Ibrahim apa? Islam. Musa Islam, Adam, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya semuanya Islam. Bukan berarti mereka mengamalkan syariat Islam yang kita kenal ini, bukan, tapi mereka sepakat dengan kita dalam tiga hal tadi. Ya. Adapun Islam dalam pengertian yang khusus, ya ini adalah din yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terdiri dari lima pondasi yang kita kenal dengan rukun-rukun Islam. Itu Islam dalam pengertian khusus. Al-Iman ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai arkanul iman, antuk minabillah, iman kepada Allah, meliputi Allah sebagai Rabb, sebagai al-ilah, ya, dengan segenap asma dan sifatnya, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, bahwasanya Allah memiliki, menciptakan makhluk yang bernama malaikah, ciptakan dari cahaya, sifat-sifatnya diantaranya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah as-sahihah. Diantara malaikat yang harus kita imani adalah Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, ya, Malakul Maut, bukan Israel, tapi Malakul Maut, ya, malaikat yang kiraman katibin, yang sifatnya adalah mulia sekaligus senantiasa mencatat, disifati juga dengan raqibun atid. Ini sifat-sifat bukan nama, ya. Al-katabah, malaikat pencatat. Namanya siapa kita enggak perlu tahu, yang jelas ada malaikat seperti itu. Ada hamalatul arsy, yang membawa memikul arsy, jumlahnya ada berapa? Ada 8, ya. Wa yahmilu arsy rabbika yawma fawqahum yawma idzin samaniyah dan lain-lain. Ya. Mereka diciptakan dari cahaya. Mereka memiliki postur yang sangat besar, sangat kuat. Jibril itu allamahu syadidul quwa. Sangat kuat. Ya. 600 sayap dia miliki. Satu sayap panjangnya sepanjang ufuk, memenuhi ufuk 1 kali 600. Makanya gerakannya cepat sekali. Ya. PP langit bumi terima wahyu yang dalam hitungan milisecond. Makanya Abu Bakar gampang untuk mempercayai kisah Mi'rajnya Rasulullah. Wong yang lebih hebat dari Mi'raj aja percaya kok. Nerima wahyu siang malam itu kan melebihi Mi'raj. Mi'raj cuma satu perintah sholat. Lah selama sekian tahun sebelumnya dan sekian tahun setelahnya itu kan juga Jibril naik turun gitu loh. Ya. Dapat wahyu dari langit sampaikan ke Rasulullah SAW. Kenapa enggak mungkin kalau suatu ketika Rasulnya diajak ke sana? Sangat mungkin. Ya. Demikian juga iman kepada Al-Kutub, kitab-kitab yang diturunkan. Ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian iman kepada para Rasul, baik yang disebutkan namanya dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan, sifat-sifat mereka, nama-namanya kita harus imani. Mengingkari satu Rasul sama dengan mengingkari semua Rasul. Kadzabat 'Adun al-mursalin. Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul, padahal rasul yang diutus kepada mereka cuma satu, yaitu Hud. kadzabat samudun al mursalin. Kaum Samud berdustakan para rasul, padahal mereka hanya mendustakan satu, yaitu Saleh dan lain-lain. Jadi mendustakan satu rasul berarti mendustakan yang mengutus rasul itu, sama dengan mendustakan semuanya. Iman kepada para rasul, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam hal kewajiban untuk diimani bahwa mereka adalah Rasulullah. Bukan berarti kita harus mengikuti semua syariat mereka, enggak. Syariatnya dibedakan. Ya. Yang sudah lewat ya mansukh dengan adanya Islam. Tapi semuanya adalah para rasul. Semuanya adalah utusan Allah. Misi mereka satu, yaitu mengajarkan tauhid. Ini yang kita harus harmani. Wal ihsan juga dijelaskan oleh Rasulullah sebagai anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk ibadah. Bentuk ibadah yang lainnya, wa minhu du'a. Doa, minta. Doa itu dari kata-kata da'a, yad'u, memanggil, menyeru. Ya. Dan doa itu ada dua macam, doa masalah wa doa ibadah. Doa masalah itu doa yang berupa permintaan secara lisan. Ya Allah, ya Allah, beri aku ini, beri aku itu. Itu doa masalah. Adapun doa ibadah adalah ibadah yang kita lakukan dengan maksud Allah memberi kita sesuatu dari kebaikan atau menghindarkan kita dari kejelekan. Kita enggak minta secara lisan, tapi minta melalui perbuatan. Ya. Wa aqimish sholata li dzikri inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita senantiasa sholat? Kita berharap melalui sholat ini Allah hindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini doa, doa ibadah. Wa minhu du'a. Dan tentunya doa di sini adalah ketika kita meminta sesuatu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang permintaan ini hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Atau ketika ini doa yang tergolong ibadah, atau ketika seseorang meminta kepada selain Allah tapi tidak ada di tempat orang itu. Entah sudah mati atau secara gaib. Nah, ini hati-hati. Panggilan ini tergolong panggilan yang bernilai ibadah. Karena yang kita panggil pasti dibarengi dengan i'tiqad dia bisa mendengar panggilan kita walaupun tidak hadir di situ. Walaupun sudah mati. Ya. Minimal itu. Yang lebih parah lagi ada keyakinan dia bisa memenuhi apa yang kita minta. Nah, kalau ini sudah jelas. Ya, syiriknya sudah kelas berat. Tapi minimal kenapa? Sudah dikubur kok diminta-minta. Oh, dia bisa mendengar. Atau dari jauh. Bukan di kuburannya dia, dari jauh. Ya Abdul Qadir. Ya Fulan. Dipanggil nama-nama yang dianggap sebagai wali-wali Allah itu. Kenapa kok dipanggil dari jauh? Seandainya dia itu yakin gak bisa dengar, kan gak mungkin dipanggil. Ya. Tapi karena adanya keyakinan itu, nah, meyakini dia bisa mendengar panggilan secara gaib, itu berarti menyamakan dia dengan Allah. Allah enggak kita lihat, Allah gaib. Tapi kita panggil-panggil karena kita yakin Allah mendengar. Dari sisi ini itu menjadi tergolong perbuatan syirik, ya. Tapi kalau yang dipanggil bisa dengar, secara logika bisa dengar, kita panggil, "Yo Fulan, tolong saya." Enggak apa-apa. Orangnya di Jakarta enggak pakai telepon, "Hei Fulan, tolong saya." Ya, ini imam orang enggak waras atau orang musyrik. Ya. Imam dia enggak waras atau musyrik. Mudah-mudahan dia enggak waras. Ya, tapi kalau musyrik ini ya, na'udzubillah. Wal khauf khauf, rasa takut, ini juga perlu kita waspadai. Suatu ketika rasa takut ini bisa bernilai ibadah sehingga tidak boleh sampai salah alamat. Kapan rasa takut itu bernilai ibadah? Yaitu rasa takut yang melahirkan sikap takzim, takarrub kepada yang ditakuti. Ada orang yang takut kepada sesuatu kemudian dia menghindar, menjauhi, ini tidak masalah. Tapi ada yang takut kepada sesuatu tapi kemudian mendekat, berusaha untuk mendekat. Seperti takutnya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, takut kualat. Takutnya orang-orang musyrik kepada jin yang menunggu suatu lembah ketika mereka hendak melintasi lembah tersebut, sampai akhirnya mereka mengatakan berta'awud, a'udhu bisayyidi hadhal wadi, aku berlindung, aku mohon perlindungan dari jin yang menguasai lembah ini. Ini rasa takut yang melahirkan perbuatan syirik. Bukan menjadikan dia menjauhi, menghindari, tapi justru mendekat, bertakarrub. Ada yang sampai mempersembahkan sesajian tertentu, entah itu makanan atau hewan sembelihan. Ini semua berangkat dari khauf yang salah alamat, yang menjadikan mereka musyrik. Nah, khauf yang manusiawi adalah takutnya manusia dari bahaya yang kemudian mereka menghindar darinya. Ini khauf yang manusiawi, tidak masalah. Takutnya seseorang kepada sesuatu yang sepintas enggak jelas sebab akibatnya. Ini bisa kita fahami dari beberapa ayat. Contohnya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Allah menyuruh beliau untuk mencampakkan tongkatnya. Wa an alqi asak. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib. Qala ya Musa aqbil wala takhaf. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf. Ada khauf di situ, makanya Allah bilang kamu enggak usah takut. Takut aneh kan, tongkat kok jadi ular yang merayap, enggak jelas sangkut pautnya, sebab akibatnya enggak jelas. Pantas kalau takut. Takutnya Nabi Ibrahim ketika tamu-tamunya tidak mau menyentuh makanan yang dihidangkan. Diberi faja'a faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanid. Tiba-tiba tanpa apa namanya, itu ijlin samin dalam ayat yang lain, ijlin hanid, hanid itu yang sudah dipanggang. Samin itu anak-anak lembu yang gemuk. Sudah nyuguhkan berupa seekor anak lembu panggang yang gemuk. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah, ay khauf. Ketika menyaksikan tangan-tangan mereka tidak menjamah, kok diam aja disuguhi. Apa ini? Manusia apa bukan ini? Menyembunyikan rasa takut dalam hatinya. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaum, jangan takut. Kita ini diutus kepada kaumnya Lut. Demikian juga ketika Nabi Dawud idhdakhalu ala Dawud fafazi'a minhum. Qalu la takhaf khasman bagha ba'duna ala ba'din. Tahu-tahu pagernya dipanjat sama dua orang, masuk enggak pakai izin. Fafazi', fazi' itu artinya khauf, takut terhadap mereka. Kok tahu-tahu menerobos pagar seperti ini? Qalu la takhaf. Jangan takut, jangan takut. Kita ini dua orang yang berselisih. Ya. Artinya sesuatu yang tidak jelas sebab dan akibatnya itu mungkin menyebabkan seseorang takut. Seperti takutnya Rasulullah ketika tiba-tiba didekap oleh malaikat Jibril, ya, disuruh membaca. Loh, orang enggak bisa baca kok dipaksa sampai didekap. Ya, takut luar biasa. Gemetar. Ini semua takut yang tabii. Ya. Dan ini muaranya kepada yang pertama, karena dikhawatirkan akan membahayakan. Tongkat jadi ular, jangan-jangan nanti saya digigit sama ular itu. Jangan-jangan tamunya ini akan mengapa-apakan saya. Jangan-jangan orang ini akan berbuat jahat kok tiba-tiba menerobos pagar. Ya. Jangan-jangan Jibril ini akan membunuh saya. Ini muaranya kepada takut terhadap sesuatu yang dikhawatirkan akan, yarhamukallah, akan membahayakan. Adapun takut jenis kedua, yaitu takut yang menjadikan orang itu mendekat kepada apa yang ditakuti, ini takut yang ibadah. Gak boleh sampai salah alamat. Takut yang melahirkan sikap ta'zim. Kalau yang pertama, gak ada ta'zimnya. Ya. Gak ada ta'zimnya, tidak melahirkan sikap tunduk. Sikap mengagungkan, gak ada. Yang kedua ini yang bisa melahirkan sikap itu, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ada lagi takut jenis ketiga, ya. Dia ini tidak sampai menjadikan pelakunya musyrik, tapi itu diharamkan. Ini rasa takut yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, atau baik dengan melanggar larangan atau dengan meninggalkan kewajiban, ya. Takut miskin, tidak bayar zakat. Ya, takut miskin, bunuh anaknya. Ini semua haram. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq atau min imlaq. Ya. Banyak orang yang tidak mau menyedekahkan atau membayar zakat karena takut miskin. Ya. Takut kekurangan. Nah, ini rasa takut yang sifatnya haram, maksiat. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Ya, tapi tidak sampai menjadikan pelakunya musyrik. Raja, harapan, ini juga bagian dari ibadah, karena Allah senang. Allah nyuruh kita berharap kepada Allah. Allah nyuruh kita takut kepada Allah. Jadi takut itu bisa bernilai ibadah. Nah, kalau takut yang mestinya kita tujukan kepada Allah, harapan yang mestinya kita tujukan kepada Allah, kita tujukan juga kepada selain Allah, berarti jatuh ke dalam perbuatan syirik. Harapan seperti apa? Ya tentunya harapan akan sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Ya. Baik cara dia berharap atau apa yang dia harapkan. Maksudnya bagaimana? Dia tidak boleh menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam hal cara berharapnya. Sebagaimana takut, sebagaimana doa tadi itu. Minta kepada selain Allah dengan minta kepada selain Allah gak boleh disamakan caranya. Minta kepada Allah, minta kepada sesuatu yang gaib. Tapi Allah itu sami', maha mendengar. Adapun selain Allah enggak. Ya. Apa yang kamu mintai harus betul-betul bisa mendengar secara logis. Ada jarak tertentu. Yang ini gak bisa dipungkiri. Ada cara tertentu, pakai telepon kayak, ya, atau pakai pengumuman yang didengar, yang sampai kepada orang yang kita mintai. Kalau enggak, hati-hati. Berarti dia meyakini dengan cara yang sama selain Allah bisa mendengar permintaan kita. Syirik di sini. Harapan juga begitu. Cara berharapnya juga harus beda, enggak boleh disamakan. Mengharap kepada Allah itu mengharap kepada yang bisa secara independen mewujudkan harapan kita tanpa bergantung kepada yang lain. Mengharap kesembuhan kepada siapa? Allah. Boleh kepada dokter? Tidak. Meyakini dokter bisa menyembuhkan? Syirik. Berharap keselamatan di dunia dan di akhirat kepada siapa? Kepada Allah. Yang lain itu hanya sebab keselamatan itu pun atas izinnya Allah. Bukan independen menyelamatkan kita, bukan dengan sendirinya. Selain Allah itu bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya. Jadi tidak boleh ada penyejajaran dalam hal harapan. Apa yang diharapkan juga begitu. Cara berharap juga begitu. Tidak boleh disamakan. Ya. Orang berharap dengan hatinya dengan harapan yang penuh. Ya, 100%. Nah, ini hanya boleh kepada Allah. Yang diharapkan juga bikin khusus. Apa yang diharapkan? Mungkin enggak selain Allah memenuhi harapan ini? Ya, kalau saya harap Anda menyimak kajian saya. Boleh enggak? Boleh. Karena Anda memang bisa menyimak itu. Yang diharapkan ini mungkin dilakukan oleh pihak yang kita harapkan. Ya, tapi kalau itu tidak mungkin, masuk ke dalam kategori roja yang syirki. Seperti harapannya orang-orang musyrik. Agar sesembahan mereka itu memberikan syafaat atau mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, atau harapannya orang-orang yang minta kesembuhan dari berhala-berhala mereka. Minta rezeki, minta keselamatan, dan seterusnya. Tawakkul ini juga termasuk bentuk ibadah. Tawakkul huwa al-akhdhu bil-asbab ma'a i'timadil qalbi 'ala Allah, menempuh sebab-sebab ya, tapi dibarengi ya, dibarengi dengan menumpukan harapan kita kepada Allah, bukan kepada sebab itu. Tetap secara batin kita hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada sebab, tapi kita melakukan apa yang merupakan sebab dari yang kita harapkan. Itu namanya tawakal. Jadi gak bisa dilepaskan antara mengusahakan sebab-sebab yang diperintahkan dengan menggantungkan harapan kepada Allah. Kalau hanya salah satunya, gak beres dia tawakalnya. Tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya. Allah bisa memenangkan dakwahnya Rasulullah tanpa perlu dengan cara yang berbelit-belit. Ya. Emang gak bisa loh. Tanpa ada sahabat, tanpa ada ansor, tanpa ada muhajirin, tanpa perang sekalipun. Mudah. Mudah sekali. Kalau Allah mengendaki, semuanya akan masuk Islam sekaligus. Tapi Allah ingin semua itu ada prosesnya, ada sebab-sebabnya. Nah, Rasulullah tidak setengah-setengah dalam mengusahakan sebab-sebabnya ini. Berangkat ke Taif, ditolak, mentah-mentah, pergi ke sana di musim-musim haji, ditawarkan siapa yang akan melindungi dakwah ini, dia akan mendapatkan jannah. Sampai akhirnya suku Ansor lah yang tertarik dengan tawaran itu. Terjadilah Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua, akhirnya beliau hijrah. Emang gak bisa atau gak usah hijrah? Bisa, tapi Allah maunya begitu. Ada sebab-sebabnya. Ya. Perang juga pakai senjata, gak tangan kosong. Tenaga dalam, gak laku tenaga dalam. Ya. Omong kosong tenaga dalam itu. Kalau itu hak, kenapa gak ada yang pakai perang lawan Belanda dulu? Ngapain? Kok Belanda sampai 350 tahun jajah kita? Mana itu jagoan-jagoan yang kebal senjata itu? Kenapa gak pada keluar zaman Belanda? Hah? Itu sebab yang batil. Kita suruh menggunakan sebab-sebab yang syar'i, yang diizinkan oleh syar'i, bukan menghalalkan segala cara. Enggak. Sebab itu artinya cara ya. Cara, sebab itu artinya cara. Jadi menempuh cara-caranya, cara-cara yang diizinkan. Tapi harapan kita gantungkan kepada Allah. Seandainya tidak berhasil, ya sudah, itu kemauan Allah. Belum mengizinkan. Dengan begitu kita enggak akan stres. Kenapa orang harus stres? Kenapa harus stres? Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah Rabbul alamin. Stres itu karena merasa gigih berusaha enggak berhasil juga. menganggap dirinya gagal. Enggak, orang Islam enggak kenal stres mestinya. Kalau tawakalnya itu beres. Allah perintah kita tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah saja kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal termasuk ibadah. Warraghbah, raghbah keinginan, ya. Rahbah juga begitu. Rahbah itu artinya rasa takut yang membuat hati kita ini gemetar, al-khusyu', ketundukan. Dal khasyah, rasa takut yang berangkat dari ilmu, beda dengan khauf. Khasyah itu berangkat dari ilmu. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, kalau khauf ini bisa selain ulama bisa, tapi kalau khasyah itu lebih spesifik karena kata Allah hanya para ulama lah yang memiliki khasyatullah. Al-inabah, kembali kepada Allah. Al-isti'anah, minta tolong. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-isti'adah, minta perlindungan. Al-istighatsah, minta keselamatan, minta dibebaskan dari mara bahaya, dari bencana, dan seterusnya. Insyaallah kita sambung sampai salat Isya langsung. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sedikit informasi, nanti bagi teman-teman yang belum mendapatkan buku, silakan nanti bisa diunduh filenya, nanti bisa cetak sendiri di